betapa senang hatiku, hai mendengarkan pintamu. Oh, di sana kita berdua menikmati malam pertama. Aduhai, sungguh asiknya berbulan madu berdua, hidup bagai dalam surga, hidup bagai dalam surga. Betapa senang hatiku, hai mendengarkan pintamu. Oh, di sana kita berdua menikmati malam pertama. Aduhai, sungguh asiknya berbulan madu berdua, hidup bagai dalam surga, hidup bagai dalam surga.